Kita akan membaca kitab Tahdzib, kitab Asy-Syari'ah. Tahdzib dari kitab Asy-Syari'ah. Kitab ini ya ikhwan ditulis oleh seorang imam yang dikenal di masanya, beliau adalah al-imam Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajuri Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau hidup pada kurun yang ketiga Hijriah. Sekitar tahun antara 300 sampai 400 Hijriah. Di mana pada tahun itu kalau kita membaca sejarah dari sisi kehidupan masyarakat muslimin di masa itu sedang diuji dengan berbagai macam goncangan, perang dan fitnah. Di masa itulah beliau hidup di negeri Baghdad, Irak, yang terjadi di daerah itu berbagai macam fitnah, peperangan, sehingga membuat beliau pada akhirnya untuk hijrah menuju Mekah. Dicatat dalam sejarah hidupnya, beliau hijrah dari Baghdad ke Mekah pada tahun 330. Dan beliau selalu berada di Baitullah Al-Haram, lari membawa agamanya, menjauhi fitnah-fitnah yang ada di masa itu, peperangan antar sesama muslimin. Dan Baghdad atau Irak di masa itu ya ikhwan sudah dipenuhi oleh pengaruh Rafidah. Pengaruh Rafidah yang sangat rusak, baik akidahnya, ibadahnya ataupun muamalahnya. Hanya saja di masa itu pun Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan hamba-hambanya yang dipilih untuk bersemangat di dalam belajar menuntut ilmu beramal dan juga berdakwah. Sehingga justru di masa-masa itu adalah masa-masa ilmu itu sangat tumbuh dan berkembang. Sampai disebutkan di dalam satu majlis, seorang itu, seorang alim, menyampaikan ilmu dihadiri oleh 100,000 orang. Sangat apa? Antusiasnya kaum muslimin saat itu untuk belajar. Lari dari fitnah-fitnah yang ada, dengan kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang buruk yang terjadi di masa itu, baik berupa peperangan, munculnya aliran-aliran sesat, dan yang semisalnya. Ini keadaan beliau rahimahullah Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajuri Al-Baghdadi. Adapun kunyah beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Sedangkan Al-Ajuri itu nisbat kepada Hajur, tempat yang ada di Baghdad. Sedangkan tahun kelahirannya sumber-sumber yang ada tidak menyebutkan secara pasti. Hanya saja diperkirakan antara tahun 280 atau 264, antara itu tahun kelahiran beliau rahimahullah. Dan beliau tumbuh kembangnya di Baghdad dan menimba ilmu pertama kali juga di sana, menetap di sana hingga beliau pindah ke Mekah sebagaimana yang disebutkan tadi pada tahun 330 Hijriah, karena menjauhi fitnah-fitnah yang ada di masa itu di negerinya. Dan kemudian senantiasa berada di Baitullah Al-Haram dan tidak pernah berpindah lagi hingga matinya. Jumlah guru beliau ada 77, yang kebanyakannya adalah beliau menemui mereka di Baghdad, yang 70-nya itu. Sedangkan yang di Mekah, beliau belajar dari 7 syekh. Dan beliau wafat di Mekah pada tahun 360 Hijriah. Dan para ulama rahimahumullah yang menulis tentang biografi beliau semuanya sepakat menyebut beliau dengan pujian dan sanjungan dan mensifati beliau dengan banyak-banyak sifat yang mulia. Dikatakan bahwasanya beliau itu adalah seorang yang faqih, ahli fikih, muhaddis, juga ahli hadis, thiqah, orang yang terpercaya, hafiz, mutadayyinan, rajin ibadah, salih, orang yang baik, saduq, orang yang jujur, sahibus sunnah, yang selalu menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, athari, yang selalu mengikuti jejak as-salafus salih, abid, ahli ibadah, wari'an, orang yang wara, zahidan, dan juga orang yang zuhud. Adapun akidah beliau, kana salafiyal akidah min ahli sunnati wal jamaah. Beliau akidahnya adalah akidah salaf, ahli sunnah wal jamaah. Dan diantara yang menunjukkan hal itu adalah kitab ini yang beliau beri judul Asy-Syari'ah, di mana di dalam kitab ini beliau menegaskan segala permasalahan akidah yang bersumber dari as-salafus salih, yang didukung dengan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan asar-asar salaf dari kalangan sahabah dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan juga akidah beliau rahimahullah diketahui di dalam perjalanan hidupnya, di mana beliau dikenal orang yang selalu membela akidah ahlu sunnah wal jamaah dan membantah kelompok-kelompok yang menyelisihinya, terkhusus Rafidah dan para ulama yang menjadi saksi tentang keadaan beliau, semacam Al-Imam Al-Dhahabi, begitu pula Al-Imam Al-Suyuti rahimahumullah, mempersaksikan bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki sihhatul i'tiqad, akidah yang sahih, akidah yang sahiha, sahibus sunnah wattiba', orang yang selalu menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Dan beliau juga di masa hidupnya dikenal dengan upaya yang di dalam memperbaiki masyarakat. Maka banyak dari karya tulis beliau itu yang juga tujuannya adalah untuk islahul mujtama', bagaimana memperbaiki masyarakat kaum muslimin. Beliau punya tulisan tentang keutamaan qiyamul lail. Beliau juga punya tulisan tentang yaitu dhammul liwat, tercelanya yang namanya liwat, amalan kaum Lut. Beliau juga punya tulisan tentang akhlak, diantaranya yang berjudul Akhlaqul Ulama, ada karya Imam Al-Ajuri. Juga akhlak hamalatil Quran, akhlak para penghafal Al-Quran. Bagus sekali untuk kita membacanya, mempelajarinya, karena di dalamnya banyak nasihat dan arahan-arahan bagaimana untuk bisa memperbaiki kehidupan di dalam masyarakat muslimin rahimahullah. Adapun kitab ini, kitab Asy-Syari'ah, demikian namanya Asy-Syari'ah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama peneliti bahwa kitab yang beliau tulis ini judulnya adalah Asy-Syari'ah. Hanya saja yang dimaksud dengan Asy-Syari'ah bukanlah kitab tentang hukum-hukum fikih, bukan. Sebagaimana yang zahir, ya, kalau mendengar kata syariat maka maksudnya apa? Hukum-hukum fikih. Tapi bukan itu yang dimaksud dari kitab beliau ini. Yang dimaksud dengan Asy-Syari'ah di dalam kitab ini adalah At-Tariqatul Mustaqimah Ad-Dalatu Alal Haq Al-Musilatu Ilaih, jalan yang lurus yang menunjukkan kepada kebenaran dan menyampaikan kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Jathiyah ayat 18, Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami menjadikan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas syariah dari urusan ini. Ikutilah syariah itu dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Maka asy-syariah yang dimaksud dalam ayat ini adalah at-thariqah as-sunnah al-minhaj. Dan itulah yang dimaukan dalam kitab beliau ini. Sehingga pokok pembahasan yang akan dituangkan di dalam kitab ini adalah pembahasan tentang akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga di dalamnya beliau menyebutkan bantahan-bantahan kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kitab ini sesungguhnya ikhwan adalah kitab yang besar yang tercetak sekarang ini, ada yang 3 jilid, bahkan ada yang ditahkik sampai sekitar 10 jilid. Hanya saja kita pilihkan di majlis kita ini kitab Tahdzib, kitab Asy-Syari'ah yang cuma 1 jilid. Karena mengingat apa? Keadaan kita yang kebanyakannya masih pemula, yang mungkin akan merasakan berat kalau diperkenalkan kepada kita kitab asalnya. Karena tariqah para ulama dahulu ikhwan di dalam mengupas permasalahan itu dengan ayat, hadis, athar beserta sanadnya yang panjang. yang kalau orang itu tidak punya semangat di dalam menuntut ilmu yang kuat, dia akan apa? Payah. Nah, oleh karena itu para ulama rahimahumullah sejak dahulu berupaya bagaimana memudahkan pembahasan ini untuk umat, karena mereka memahami bagaimana semangat umat ini ya, yang terus menerus apa? Menurun, menurun, menurun, melemah, melemah, melemah, sehingga diupayakan agar ilmu ini bisa mudah dan disampaikan kepada mereka dengan singkat. Itulah sebabnya kenapa para ulama dahulu maupun sekarang lebih memilih cara apa? Tahdzib, ikhtisar, meringkas kitab-kitab terdahulu yang luas dan panjang lebar. Dan semoga dari sini kita bisa mendapatkan manfaatnya berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, karena itulah tujuan utama dari ditulisnya kitab-kitab para ulama kita, agar umat ini mengenal dengan baik ilmu agamanya dan kemudian beramal dengannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita mulai membaca awal risalah ini. Yang punya kitabnya bisa lihat halaman 33. Kita baca sedikitnya. Al-juzul awal, juz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أحق ما ابتدأت به الكلام, perkara yang lebih pantas untuk aku memulai dengannya pembicaraan adalah alhamdulillahi maulanan karim, segala puji bagi Allah maula kita Al-Karim. Wa ajallul hamdi, dan sebesar-besar pujian itu ma hamida bihil karimu nafsah, adalah apa yang dengannya Allah Al-Karim memuji dirinya. Wa ana ahmadu bihi, atau fa ana ahmadu bihi, maka aku memujinya dengannya. Dalam firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di dalam ucapan beliau ini rahimahullah, ada yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama adalah bagaimana seharusnya memulai pembicaraan. Dengan apa? Dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Apa sebabnya? Yang pertama, dasarnya adalah demikianlah Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya yang mulia. Al-Qur'anul Karim, surah yang pertama adalah surah apa? Al-Fatihah. Diawali dengan apa? Dengan hamdalah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam kitabnya yang mulia dengan pujian. Maka demikianlah seharusnya kita memulai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u kama bada Allahu bihi. Memulailah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengannya. Maka Allah taala memulai di dalam kitabnya dalam surah Al-Fatihah dengan basmalah dan kemudian dengan apa? Hamdalah, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, demikian pula amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbahnya. Selalu beliau memulai khutbahnya dengan apa? Innal hamdalillah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyanjungnya. Naam. Maka inilah sebab mengapa beliau mengatakan ahaqqu ma btada'tu bihil kalam alhamdulillah. Perkara yang paling pantas untuk aku memulai dengannya pembicaraan adalah alhamdulillah. Dan mungkin itu dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita sambung lagi di pertemuan yang datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.